Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-khiratu lil ikhwah wal ashab tadribi du'a. Naam, dalam hadis Anas bin Malik ini, seorang Ansar yang mengimami di Masjid Quba yang selalu membuka qiraahnya dengan sebuah surat, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, kemudian menambah surat yang lainnya. Naam. Sementara teman-temannya, makmumnya bertanya. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, kemudian bertanya kepada orang tersebut, ya fulan ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh teman-temanmu, dan apa yang membawamu untuk terus-menerus membaca surat Qul huwallahu ahad dalam setiap rakaat? Dia menjawab, aku menyenanginya, aku mencintainya. Nah, karena Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu memasukkan engkau ke dalam al-jannah. Nah, pernah kita lewati, nah, riwayat yang seperti itu, membaca Qul Huwallah di akhir setiap surat. Nah, ini bab dalam menerangkan membaca dua surat dalam satu rakaat. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun yaqra'u fil ukhrayaini bifatihatil kitab. Bab yang menerangkan tentang membaca dalam dua rakaat yang lainnya, membaca al-fatihatul kitab, surat al-fatihah saja. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammam an Yahya huwa Yahya ibnu Abi Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabihi Abu Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil dhuhri fil ulayaini bi ummil kitabi wa surataini wa fi raka'ataini ukhrayaini bi ummil kitabi wa yusmi'una al-ayata wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwilu fi raka'atil thaniyah wa hakadha fil asri wa hakadha fis subhi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat duhur di dua rakaat pertama membaca Ummul Kitab, surat Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surat, satu rakaat surat. Wa fi raka'atainil ukhrayaini, dan dalam dua rakaat yang lainnya membaca Ummul Kitab. Wa yusmi'una al-ayata wa yutawwilu fi raka'atil ula. Dan Rasulullah SAW memperdengarkan kepada kami ayat. وَيُطَوِّلُ فِي رَكَعَةِ الْأُولَى, dan Rasulullah memperpanjang bacaan dalam rakaat pertama. مَا لَا يُطَوِّلُ فِي رَكَعَةِ الثَّانِيَةِ, apa yang beliau tidak lakukan dalam rakaat kedua. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ, demikian juga dalam salat asar. Membaca ada dua rakaat pertama, Al-Fatihah dan surah. Dalam rakaat yang terakhir, umul kitab saja. Naam. Wa hakadha fi subhi, demikian dalam salat subuh. Salat subuh. Naam. Membaca Al-Fatihah dan dua surat dan zuhirnya memanjangkan rakaat pertama. Tidak seperti rakaat yang kedua. Sudah kita lewati hadis Abi Qatadah ini dalam bab yang sebelumnya, membaca Al-Fatihah dan surat, dan kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan ayat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun babu man khafat al-qira'ata fi dhuhri wal asri, bab yang menerangkan tentang orang yang meringankan qira'ah di dalam duhur dan asar atau menyembunyikan. Nah, menyembunyikan, mensirkan pembacaan dalam salat duhur dan salat asar. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an al-A'mash an Umarah ibn Umair an Abi Ma'mar. Qultu, kata Abu Ma'mar li Khabbab, saya bertanya kepada Khabbab ibn al-Arad, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asr, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur dan salat asar? Qala na'am, iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salat zuhur dan salat asar. Min aina 'alimta, dari mana engkau ketahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bi ittirabi lihyatihi, dengan bergetarnya, bergoyangnya jenggot beliau. Dengan bergoyangnya, bergetarnya jenggot beliau. Nah, ini adanya dalil bahwasanya di dalam salat duhur dan salat asar juga Rasulullah membaca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza asma'al imamul ayata, bab yang menerangkan apabila imam memperdengarkan ayat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Yusuf Al-Firyadi, haddatsana Al-Auza'i, haddatsani Yahya bin Abi Katsir, haddatsani Abdullah bin Abi Qatadah an nabihi Abu Qatadah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha fi raq'atainil ulayaini min salatil zuhri wa salatil asri wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kana yutilu fi raq'atil ula. Dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ummul kitab dan satu surat bersamanya dalam dua rakaat pertama dari salat duhur dan salat asar, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan ayat kepada kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu fi raqatil ula, memperpanjang dalam rakaat pertama. Kana, nam kata para ulama linahu, nam fi'il naqis yang apabila khobarnya fi'il mudhari maka menunjukkan istimrar alal aglab, menunjukkan terus-menerus secara ghalibnya. Kana, nam fi'il madhi naqis apabila khobarnya fi'il mudhari yufid tufidul istimrar ghaliban, Naam. Menunjukkan terus-menerus seperti itu secara ghalibnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabihi Abu Qatadah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fi raqatil ula min salati dhuhri wa yuqassiru fi tsaniyah wa yaf'alu dhalika fi salati subhi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjangkan pada rakaat pertama dari salat duhur dan salat duhur, dan beliau meringkas dalam rakaat yang kedua, dan beliau melakukan hal itu juga dalam salat subuh. Nah, masih sama hadis Abi Qatadah menerangkan tentang qiraah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyebutkan dijadikan syahid. Barakallahu fikum. Dari hadis Abi Qatadah ini membaca dalam rakaat kedua 6 Al-Fatihah dan surat, rakaat kedua Al-Fatihah saja. 6 kadang-kadang imam memperdengarkan ayat dan juga memperpanjang rakaat pertama. Ini masih sama dalam hadis Abi Qatadah 6 radhiyallahu anhu. Setiap 6 hadis diambil babnya oleh imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.